Mitra Bisnis, Tempo menulis, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mengungkapkan 90% tender proyek APBN dilakukan dengan cara tidak benar atau kong kali kong. Dari sekitar 50 ribu panitia tender, juga hanya 5%-nya yang jujur. Sisanya terlibat dalam pengaturan pemenang proyek. Kerugian negara tahun lalu akibat hal ini diperkirakan mencapai 130 triliun rupiah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Menteri Perumahan, Siswono Yudohusodo. Pak Siswono, apa komentar Anda soal masalah ini? Ya, saya memang prihatin bahwa di dalam pelaksanaan berbagai tender, tidak hanya dalam soal bangunan, tetapi juga dalam pengadaan barang dan jasa itu terjadi permainan. Tanda-tanda seperti itu kita bisa melihat dalam kasus-kasus yang berkembang, mulai dari Wisma Atlet, bagaimana permainan itu, kemudian juga di dalam program pembangunan sarana PON di Pekanbaru. Sekarang kita mendengar juga di soal Hambalang, akhir-akhir ini kita mendengar juga bahkan sampai pengadaan Al-Quran. Jadi sinyalemen yang menyatakan bahwa banyak tender-tender pengadaan barang dan jasa serta kontrak ke pemerintah itu ada permainan. Saya mendukung pernyataan itu. Tetapi begitu berbicara soal jumlahnya, memang saya tidak mempunyai data yang lengkap. Tapi saya mensinyalir bahwa jumlahnya cukup besar. Tapi kalau sudah menyebut suatu angka, saya tidak berani. Tetapi ini terjadi bukan hanya pada pengadaan pusat, tapi juga di provinsi dan kabupaten kota hampir di seluruh Indonesia. Kalau kita lihat sampai sekarang ini lebih dari 170 bupati, wali kota, dan gubernur yang tersangkut dengan masalah korupsi, umumnya juga terkait dengan soal pengadaan barang dan jasa di daerah-daerah. Saya kira demikian komentar saya. Menurut Bapak, apa solusi dari permasalahan ini? Untuk mengatasi masalah ini memang berbagai cara dilakukan oleh pemerintah, dari masalah mengenai pengawasan melekat yang disebut waskat tempo hari, kemudian sarana pengawasan di departemen-departemen ada inspektur jenderal, kemudian masih ada lagi BPKP, Badan Pengawas Keuangan Pemerintah, masih ada BPK. Tampaknya masalah itu masih belum dapat mengatasi terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Oleh karena itu, saya melihat bahwa salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan tindakan yang tegas, keras, dengan hukuman-hukuman yang memiskinkan koruptor, ya, sehingga aparat itu jera untuk melakukan hal yang demikian ini. Nah, sekarang kita menangarai beberapa kali terjadi korupsi, hukumannya begitu ringan yang tidak membuat efek jera. Demikian mantan Menteri Perumahan Siswono Yudohusodo. Saya Wendy Lim.